Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab At-Tafsir wal-Muyassar. Pembahasan kita masih dalam tafsir dari Al-Quran Surat An-Nisa. Kali ini kita mulai dari ayat yang ke-35. Kita baca ayatnya terlebih dahulu. قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله سبحانه وتعالى برفرمان وإن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Wa in khiftum, dan jika kalian wahai para wali mengkhawatirkan adanya pertengkaran antara keduanya, antara suami dan istri, maka hendaknya mereka mengutus seseorang yang adil dari keluarga suami dan seseorang yang adil dari keluarga si istri. Jika keduanya menghendaki islah perbaikan, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Di dalam ayat ini, ayat yang ke-35 dari Quran Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan solusi dari permasalahan rumah tangga yang terjadi antara suami dan istri. Jika ingin menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik, maka hendaknya semuanya berkumpul, masing-masing mendatangkan seseorang yang baik, seseorang yang adil, seseorang yang dapat dipercaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Tafsiran dari ayat ini, qala wa in alimtum ya awliya az-zawjain. Allah di ayat ini menghimbau khususnya kepada para wali, baik wali dari suami ataupun wali dari istri. Wa in alimtum ya awliya az-zawjain. Jika kalian tahu, wahai para wali, sekali lagi, wali dari pihak suami atau wali dari pihak istri. Syiqaqan bainahuma, ada pertengkaran antara keduanya, antara suami dan istri. Pertengkaran ini tentu tidak boleh dibiarkan, ya, dalam rangka tetap menjaga keutuhan kehidupan rumah tangga. Memang tidak ada rumah tangga tanpa masalah. Selalu saja ada masalah itu, baik masalah yang kecil ataupun masalah yang besar. Tentu ada kalanya baik suami ataupun istri ingin sebenarnya menyelesaikan masalah yang terjadi di antara keduanya, dan ini butuh bantuan dari pihak lain. Dan tentu yang paling berperan untuk bisa membantunya adalah para wali dari kedua belah pihak, wali dari suami dan juga wali dari istri. Kita sebagai wali tidak boleh membiarkan anak kita, baik yang posisinya sebagai suami atau yang posisinya sebagai istri, ketika ada pertengkaran dengan pasangannya. Maka Allah sekali lagi di ayat ini menghimbau kepada para wali dari pasangan suami istri, jika kalian tahu ada pertengkaran di antara keduanya, yu'addi ilal firaq, di mana pertengkaran tersebut bisa menyebabkan terjadinya perceraian. Jadi bukan pertengkaran biasa. Kalau salah paham biasa, miskomunikasi ya antara keduanya, ini masih ringan. Kalau masalah-masalah yang bisa diselesaikan oleh keduanya, tidak perlu wali kemudian campur tangan. Namun ketika masalah itu besar, bisa menyebabkan perceraian antara keduanya, maka sebisa mungkin pihak wali mempertahankannya, menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Fa arsilu ilaihi ma hakaman adlan min ahli zauj wa hakaman adlan min ahli zaujah. Maka hendaknya para wali mengutus kepada keduanya seseorang yang adil dari keluarga suami dan juga seseorang yang adil dari keluarga si istri, duduk bersama. Liyangdhura wa yahkuma bima fihi al-maslahata lahuma. Agar dua orang yang adil tadi melihat dan menetapkan apa yang maslahat bagi keduanya. Apa yang maslahat bagi suami, apa yang maslahat bagi istri. Nah. Qala wa bisababi ragbatil hukmaini fil islah wa isti'malihimal uslub at-tayyib yuwaffiqillahu baina zawjayn. Dan dengan sebab keduanya suami dan istri ingin ada perbaikan dan ingin menggunakan uslub-uslub yang baik dalam menyelesaikan masalah antara keduanya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik, ya, kepada istri atau kepada suami. Inna Allah ta'ala alimun. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. La yakhfa alaihi syai'un min amri ibadihi. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari urusan hamba-hambanya. Khabirun bima tantawi alaihi nufusuhum. Dan maha tahu tentang apa yang tersimpan di dalam jiwa-jiwanya. Nah. Jadi upayakan agar jangan sampai, ya, masalah yang terjadi antara suami dan istri itu betul-betul berakhir dengan perceraian. Kalau bisa, ya, pertahankan. Nah, kecuali kalau sudah tidak ada jalan lain, sudah duduk bersama, coba diselesaikan dengan baik, ya, ada utusan dari kedua belah pihak, namun ternyata tetap solusi terbaiknya harus pisah, ya pisah. Karena itu di luar kemampuan. Ya. Tidak bisa juga hidup bersama dipaksakan. Kalau memang yang terbaik adalah berpisah. Ya. Sekalipun sudah berumah tangga sekian puluh tahun, kemudian terjadi masalah, dan ternyata yang paling baik adalah berpisah, ya sudah berpisah. Ya. Nah. Ada istilah cinta tak bisa dipaksakan. Ya, mau bagaimana lagi? Waqad qil, orang-orang sudah mengatakan, wah ini sudah susah untuk disatukan kembali, berat ini masalahnya. Ya, mau apa lagi? Nah, mungkin itu yang terbaik. Dan suami pun harus rela. Mungkin yang terbaik bagi kita adalah berpisah. Istri juga begitu. Jika memang yang terbaik bagimu adalah berpisah, tidak bersama aku lagi, maka aku rela. Nah, baik. Namun pelajaran yang berharga yang bisa kita petik dari sini adalah agar kehidupan rumah tangga ketika ada problem di dalamnya sebisa mungkin harus diselesaikan dengan baik. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Nah, ini bisa berbahaya. Apalagi kalau masalah itu bisa menyebabkan terjadinya apa? Firaq. Terjadinya perceraian. Nah, berikutnya ayat yang ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junub was sahibi bil jam wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Qala Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan beribadahlah kalian kepada Allah. Jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua, kepada kerabat, berbuat baik kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, kepada teman sejawat, kepada ibnus sabil, dan kepada budak yang kalian miliki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang mukhtalan fakhura, orang-orang yang menyombongkan dirinya. Nah, tafsirannya qala wa'budullah wanqadu lahu wahdah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada seluruh hamba-hambanya agar beribadah kepadanya. Seruan ini adalah seruan pertama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan di ayat lain, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Nah, perintah ibadah ditujukan kepada segenap manusia tanpa terkecuali. Ini perintah pertama di dalam Al-Quran. Ya ayuhan nasu ibudu. Di sini Allah menyatakan wa'budullah, beribadahlah kalian semua kepada Allah. Wanqadu lahu wahdah, dan patuhlah kalian hanya kepadanya saja. La taj'alu lahu syarikan fir rububiyyati wal ibadah. Jangan sekali-kali kalian membuat sekutu bagi Allah dalam rububiyahnya dan juga dalam ibadah kepadanya. Wa ahsinu ilal walidain. Perintah kedua di ayat ini setelah perintah beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun adalah perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa ahsinu ilal walidain. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Perintah berbakti kepada kedua orang tua diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah perintah untuk beribadah kepadanya. Ini menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah hal yang penting, perkara yang besar, tidak boleh diabaikan. Ya. Wa ahsinu ilal walidain. Wa addu huquqahuma. Tunaikan hak-hak keduanya dengan baik. Wa huquqal aqrabin. Tunaikan hak-hak kerabat. Wal aulad alladzina mata aba'uhum wa hum duna sinnil bulugh. Demikian juga tunaikan hak-hak anak-anak yang ditinggal mati oleh bapak-bapaknya sementara mereka masih kecil, belum baligh, anak-anak yatim. Wal muhtajina alladzina la yamlikuuna ma yakfihim wa yasuddu hajatahum. Dan tunaikan hak orang-orang yang membutuhkan, yang tidak memiliki sesuatu yang bisa mencukupi hidupnya. Wa yasuddu hajatahum, dan bisa menutupi kebutuhannya. Wal jaral qarib minkum wal ba'id, serta tunaikan hak tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Warrafiq fis safar wa fil hadar. Tunaikan pula hak teman sejawat, baik saat safar maupun saat mukim. Wal musafir al muhtaj. Tunaikan juga ibnu sabil. Yang dimaksud adalah musafir yang membutuhkan bantuan. Wal mamalik min fityanikum wa fatayatikum. Serta tunaikan hak budak-budak yang kalian miliki, baik budak-budak yang laki-laki ataupun budak wanita. Inna Allah ta'ala la yuhibbul mutakabbirina min ibadihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri dari hambanya. Ya. Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan dirinya. Kita harus ingat bahwa ada hak-hak yang harus kita tunaikan dengan baik. Di antara sekian hak itu, yang paling pertamanya adalah hak Allah. Apa hak Allah? Diibadahi. Makanya di ayat ini diawali perintah untuk beribadah kepada Allah, karena itu hak pertama kita yang harus kita tunaikan dengan baik. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Tunaikan hak Allah dengan baik, beribadah kepadanya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Berikutnya, tunaikan hak kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Tunaikan hak kerabat, tunaikan hak anak-anak yatim, tunaikan hak fakir miskin, tunaikan hak orang-orang yang membutuhkan, tunaikan hak tetangga yang dekat dan yang jauh, tunaikan hak teman, tunaikan hak musafir yang membutuhkan, tunaikan hak budak-budak yang dimiliki. Ya. Islam memerintahkan agar kita menunaikan hak dengan baik. Ya. Nah, likulli dzi haqqin haqqah. Setiap yang memiliki hak punya hak untuk ditunaikan haknya dengan baik. Nah, orang yang tidak mau menunaikan hak dengan baik masuk dalam kategori mutakabbirin, orang-orang yang menyombongkan dirinya. Tidak peduli dengan yang lain. Ya, ini orang yang sombong. Tidak membutuhkan yang lain. Ya, tidak perhatian kepada yang lain. Oleh karenanya di ayat ini Allah tutup dengan kalimat innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan dirinya, merasa bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Ya. Padahal kita tidak akan pernah bisa melakukan itu. Ya. Meski hidup kita berkecukupan, tetap kita butuh kepada yang lain. Ya. Apalagi kalau kita dalam kondisi kekurangan. Nah, maka barang siapa yang tidak memperhatikan orang lain, tidak menunaikan hak orang lain dengan baik, dia termasuk golongan mutakabbirin, orang-orang yang menyombongkan dirinya. Dan Allah tidak suka itu. Al-muftakhirina 'alan nas. Bahkan dicap sebagai orang-orang yang muftakhirin 'alan nas. Ya. Merasa bangga di hadapan semua manusia. Nah, selanjutnya ayat yang ke-37. Qala alladziina yabkhaluuna wa ya'muruuna an-naasa bil bukhli wa yaktumuuna maa aataahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kaafiriina 'adzaaban muhiina. Ada hubungan antara ayat yang ke-36 dengan ayat yang ke-37, karena di ayat yang ke-37 Allah jelaskan karakter dari orang-orang yang menyombongkan dirinya dan dari orang-orang yang selalu merasa bangga di hadapan manusia. Siapa mereka? Kata Allah di ayat yang ke-37, alladzina yabkhulun, yaitu orang-orang yang bakhil, pelit. Jelas orang yang tidak mau menunaikan hak orang lain dengan baik adalah orang-orang yang pelit. Dalam waktu yang bersamaan dia ingin haknya ditunaikan oleh orang lain. Haknya ingin ditunaikan oleh orang lain, sementara hak orang lain tidak mau dia tunaikan dengan baik. Ini orang yang mutakabbir, mukhtal, fakhur. Orang yang sombong. Nah, orang yang bangga dengan keadaannya. Yabkhulun, bakhil. Alladzina yabkhulun. Orang-orang yang bakhil. Wa ya'muruna an-naasa bil bukhli, bahkan menyuruh manusia untuk bakhil. wa yaktumuna ma atahumullahu min fadl, dan selalu menyembunyikan apa yang telah Allah berikan dari karunia-Nya. Ketika diminta, saya lagi tidak punya, saya kebetulan lagi kosong. Padahal secara kasat mata orang melihat luar biasa ini nikmatnya yang diberikan oleh Allah kepadanya. Tapi setiap kali diminta bantuan, seperti orang yang kesusahan, bahkan melebihi orang yang benar-benar susah. Yaktumun, menyembunyikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dari karunia. Ya. Padahal sesuatu yang dibagi itu tidak akan pernah habis. Sesuatu yang dibagi itu tidak akan pernah habis, dan kebahagiaan itu sederhana. Kebahagiaan itu dengan berbagi. Ketika kita berbagi, maka kita akan merasakan kebahagiaan. Ya. Jadi berbagilah. Gemar berbagi. Ya. Qala wa atadna lil kafirina adzaban muhina. Kata Allah, kami akan siapkan bagi orang-orang kafir adzaban muhina, azab yang menghinakan. Tafsiran dari ayat ini, qala alladzina yamtani'una 'anil infaq wal 'ata mimma razaqahumullah. Orang-orang yang menyombongkan dirinya adalah orang-orang yang bakhil. Siapa yang bakhil itu? Alladzina yamtani'una 'anil infaq, orang-orang yang enggan, tidak mau berinfak, wal 'ata, dan tidak mau memberi apa yang telah Allah rezekikan kepadanya. وَيَمُرُونَ غَيْرَهُمْ بِالْبُخْلِ, kemudian menyuruh orang lain untuk bakhil. Ya. Jangan terlalu baiklah. Ya. Jangan terlalu baik. Nah, rugi. Kita sudah susah-susah kok ngumpulkan. Ya. Tiba-tiba harus dikasih ke orang lain. Untuk apa? Nah. Memberi contoh yang kurang baik kepada orang lain. Dalam hal apa? Kebakhilan. Ya. Ya'muruna ghairahum bil bukhl wa yajhaduna ni'amallah 'alaihim, kemudian yajhadun, menentang nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, wa yukhfuna fadlahu wa ata'ahu, dan menyembunyikan karunia yang Allah berikan kepadanya dan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, disembunyikan, tidak diperlihatkan. Padahal Allah itu senang manakala kita mendapatkan rezeki kemudian kita perlihatkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, terkait dengan nikmat Rabbmu fahaddits, ya. Ceritakan, tampakkan bahwa kita memang sedang berbahagia. Apa salahnya kita undang kawan teman untuk makan selagi kita mendapat apa, rezeki? Tidak ada yang salah. Allah itu senang kalau hambanya menampakkan athar, dampak dari nikmat yang telah diberikannya kepada hamba tersebut. Ya, jadi jangan sembunyi-sembunyi, ya. Jangan sampai ketika tidak punya, oh seringnya keluar menampakkan diri, ya, ingin dibantu oleh orang lain, menampakkan kesusahan. Ketika punya nggak pernah keluar rumah. Wah, ini kemana si fulan? Jadi ketahuan, oh lagi dapat nikmat kayaknya ini. Tidak pernah keluar sih. Biasanya kalau lagi susah, oh nampak. Memperlihatkan diri supaya apa? Supaya dikasih, ya kan? Ada yang makan nebeng, ada yang makan nebeng. Giliran dia dapat nikmat, nggak pernah keluar itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya. Ini masuk dalam kategori menyembunyikan karunia dan pemberian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Jangan takut habis. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah habis dan tidak ada habis-habisnya. Ya. Kenapa kita mesti takut? Selagi kita hidup ada tanggungan rezeki. Ya, Allah yang menanggung rezekinya, kenapa mesti takut? Takut kehabisan. Kenapa takut kehabisan? Rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa takut kehabisan? Ya. Anfik, unfik, kata Allah. Berinfaklah, aku akan mengganti. Allah menjanjikan seperti itu, jadi jangan khawatir. Masalahnya kadang-kadang kita itu setengah-setengah. Sehingga ketika kita berinfak dengan sesuatu, terasa ada yang hilang dari milik kita. Wah, kayaknya kok, aduh, gitu ya. Kadang-kadang menyesal, kemarin sudah diinfakkan. Coba kalau enggak, nah, itu soal keyakinan masalahnya, ya, soal keyakinan. Coba kalau jangan berpikir seperti itu. Ketika kita punya, udah sebagian kita sedekahkan untuk yang lain nih. Jangan berpikir nanti bagaimana. Sudah, bahkan Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Asalkan apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita bagi untuk sesama itu benar-benar ikhlas lillah azza wajal, tidak mengharapkan imbalan apapun. Qala wa'atadna lil jahidina 'adzaban mukhziya. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, kami mengancam bagi orang-orang yang jahidin. Jahidin orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah. Apa yang disebutkan tadi itu gambaran dari kufur terhadap apa? Nikmat. Gitu ya. Azaban mukhziya. Kami akan siapkan untuk mereka azab mukhziya, azab yang menghinakan. Nah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yunfiquna amwalahum ri'aa an-nas wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir. Wa may yakuni asy-syaitanu lahu qarinan fasaa'a qarina." Walladzina yunfiquna amwalahum ri'aa an-nas. Ayat ini yang ke-38 juga ada hubungannya dengan ayat yang ke-37 yang sebelumnya yang tadi kita baca. Soal apa? Soal ancaman kepada orang-orang yang kufur, kufur nikmat. Ya. Kami akan ancam mereka, kata Allah, dengan azab yang menghinakan. Di ayat ini kata Allah, walladzina yunfiquna amwalahum ri'aa an-nas, dan orang-orang yang mereka menginfakkan hartanya namun dengan tujuan supaya dilihat oleh manusia. Ini juga sama termasuk kategori kufur nikmat. Ini juga sama akan mendapatkan ancaman azab yang menghinakan. Ya. Ada yang sama sekali gak mau berbagi, ada yang berbagi tapi ingin dipuji. Nah, manusia. Ada yang sama sekali anti berbagi. Bukan anti bocor, bukan anti air, anti berbagi, anti sudah. Abadan. Namanya berbagi itu alergi dia. Ya. Alergi dengan berbagi, gak mau. Ada yang seperti itu. Ya. Ini kufur. Yajhad ni'amallah. Menentang, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang masya Allah berbagi. Terutama di saat banyak orang berbagi. Ya. Berbagi. Tapi tujuannya ingin dilihat. Ingin dapat pujian. Dua-duanya tidak baik. Dua-duanya masuk kategori jahidina ni'amallah. Orang-orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Manusia ada ifrat, ada yang tafrit, ada yang berlebihan, ada yang sama sekali enggak. Subhanallah. Ya. Yang baik yang mana? Yang pertengahan. Ya. Tidak anti berbagi dan ketika berbagi tidak ingin dapat apa? Pujian. Semata-mata lillahi azza wa jalla. Orang-orang yang menginfakkan harta bendanya ria'an nas dengan tujuan untuk supaya dilihat oleh manusia hingga mendatangkan pujian, wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Kemudian, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir, mereka juga sama akan mendapatkan ancaman azab yang menghinakan. Tiga golongan berarti di ayat yang ke-37 dan 38. Orang-orang yang disiapkan oleh Allah azab yang menghinakan. Yang pertama adalah yang bakhil. Yang bakhil. Tidak mau berbagi. Menentang nikmat Allah. Ini di ayat yang ke-37. Di ayat ini dua golongan disebutkan. Yang pertama, yang berinfak tetapi ingin dapat pujian. Yang kedua, yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tiga golongan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka azab mukhziyan, azab yang menghinakan. Nah, Qala wa may yakunis syaitanu lahu qarinan fasaa'a qarina. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan barang siapa yang setan menjadi temannya, maka sungguh setan itu sejelek-jelek teman yang menyertai. Nah, karena hal yang mendorong seseorang untuk bakhil, mendorong seseorang untuk berbagi tapi ingin dipuji, mendorong seseorang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir adalah siapa? Setan. Ya, adalah setan yang mendorongnya. Maka orang yang bakhil berarti orang yang senang dibarengi oleh setan. Orang yang berbagi tetapi riya adalah orang yang senang disertai oleh setan. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir pun demikian. Oleh karenanya Allah katakan wa may yakunis syaitanu lahu qarinan. Barang siapa yang setan menjadi temannya, fasaa'a qarin. Sungguh setan itu sejelek-jelek teman. Salah bila menjadikan setan sebagai teman yang selalu menyertai. Tafsirannya qala wa'atadna hadzal 'adzab kadzalika lil ladzina yunfiquna amwalahum riyaan wa sum'atan. ولا يصدقون بالله اعتقادا وعملا ولا بيوم القيامة وهذه الأعمال السيئة مما يدعو إليها الشيطان ومن يكن الشيطان له ملازما فبئس الملازم والقرين. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan kami pun telah menyiapkan azab ini, azab yang menghinakan ya, untuk orang-orang yang mereka menginfakkan hartanya tetapi riya ingin dilihat, wasum'ah dan ingin didengar. Demikian juga azab ini kami siapkan bagi orang-orang yang tidak membenarkan Allah. Tidak membenarkan Allah dalam keyakinannya. Demikian juga dalam amalannya. Tidak juga percaya kepada hari kiamat. Wa hadhil amalu as-sayyi'ah, amalan-amalan yang buruk ini yang disebutkan tadi adalah sesuatu yang memang selalu diseru oleh setan. Setan yang menjadi motivasinya, setan yang menjadi pendorongnya. Maka barang siapa yang setan selalu menyertainya, fabisal mulazim wal qarin. Sungguh setan itu sejelek-jelek yang menyertai dan sejelek-jelek teman. Nah, berikutnya Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-39 masih ada hubungannya juga ya. Qala wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim 'alima. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa memangnya mudharat yang akan mereka rasakan seandainya mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan seandainya mereka menginfakkan apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka. Ada bahaya apa memangnya? Apa yang dikhawatirkan? Apa yang ditakutkan? Wa kana Allahu bihim alima. Sementara Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang keadaan mereka semuanya. Nah, apa yang menjadi penyebab seseorang tidak mau berbagi? Apa sih? Bahaya apa yang akan dirasakannya? Ya. Disindir oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Apa yang dikhawatirkan oleh orang yang berinfak kemudian tidak mau apa? Dapat kemudian tidak dapat pujian. Apa yang dikhawatirkan? Nah. Padahal Allah Subhanahu wa taala tahu soal kondisi semua orang. Tafsirannya qala wa ayyu dararin yalhaquhum walau saddaqu billahi wal yaumil akhir i'tiqadan wa amalan. Bahaya apa? Ya. Mudharat yang bagaimana yang akan menyertai mereka seandainya mereka membenarkan Allah dan hari akhir secara keyakinan dan secara amalan. Apa mudharatnya? Wa anfaqu mimma atahumullah bihtisabin wa ikhlasin. Dan apa bahaya yang akan menyertai mereka seandainya mereka mau menginfakkan apa yang telah Allah berikan kepada mereka dengan penuh keikhlasan. Ya. Artinya, jangan khawatir, jangan takut, jangan merasa sayang ya, kepada harta yang sejatinya harta itu datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini hanya dititipi. Semua yang kita miliki titipan dari Allah. Dan apa yang kita miliki ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Bukan hak murni kita. Karena ada kalanya orang mendapatkan rejeki melalui jalur kita. Ingat itu. Ya. Ada kalanya orang lain mendapatkan rejeki melalui jalur kita. Misalnya istri, contoh sederhananya. Istri, orang yang hidup dengan kita dalam sebuah bingkai rumah tangga. Kita yang menafkahinya. Jangan sampai kita merasa bahwa oh, kita segala-galanya, kita yang paling berperan. Lah, Allah menitipkan rejeki untuk istri kita melalui siapa? Melalui kita sebagai suaminya. Ya. Jadi, jangan khawatir. Jangan takut. Apa yang kita miliki sekali lagi, itu sifatnya hanya titipan. Ada hak orang lain di situ yang tidak boleh untuk kita abaikan. Jadi jangan takut. Jangan khawatir. Ketika kita memberikan sesuatu yang menjadi milik kita, memang ini rezeki orang lain. Bukan rezeki kita. Ya. Kita dititipi. Nah, makanya, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta-harta mereka, orang-orang kaya. Ambil. Sebagai apa? Sedekah. Sebagai bentuk apa? Sedekah. Berarti itu rezeki bagi fakir miskin. Dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada orang-orang kaya. Jadi ada hak. Nah, oleh karena itu apa sih bahayanya? Apa yang dikhawatirkan kata Allah? Mudarat apa yang ditakutkan? Ketika kalian berinfak, memberikan sesuatu ya, kepada yang membutuhkan. Karena itu pada dasarnya, Allah yang memberikannya. Nah, wallahu ta'ala alimun bihim wa bima ya'malun. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu keadaan mereka. Dan maha tahu apa yang mereka kerjakan. Wa sayuhasibuhum ala dhalika. Allah akan membalas atas hal itu. Gak ada sesuatu pun yang luput ya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak rugi ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, kemudian tidak diketahui banyak orang. Gak rugi. Dan jangan merasa rugi. Kenapa? Allah alim. Allah subhanahu wa ta'ala bihim alim. Maha tahu. Jadi jangan sampai merasa rugi. Gak masalah tidak diketahui oleh banyak orang. Karena yang terpenting adalah bahwa apa yang kita lakukan ini betul-betul dalam rangka mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, dan agar terhindar dari penyakit riya dan sum'ah. Nah. Berikutnya ayat yang ke-40. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allaha la yadhlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yuti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi siapapun walau seberat zarrah. Jika ada kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan kebaikan itu. Dan akan Allah berikan pahala yang besar. Nah, tafsirannya, qala innallaha ta'ala la yanqusu ahadan min jazai amalihi miqdar dharratin. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengurangi pahala amalan seorang pun walau seukuran dzarrah. Allah enggak akan mengurangi pahala yang diterima oleh seseorang dari amalannya. Karena Allah tidak zalim. Wa in takun zinnatu dzarrah hasanah fa innahu subhanahu yaziduha wa yukthiruha li sahibiha. Dan jika ada kebaikan walau seberat dzarrah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkannya dan akan memperbanyak kebaikan itu untuk pelakunya. Ya, satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seukuran apapun kebaikan itu, ya, sekalipun hanya seberat dzarrah, sesuatu yang kecil, ya, tapi tetap jika itu kebaikan maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kejelekan itu akan dibalas, ya, dengan yang seimbang. Allah tidak akan melipat gandakan kejelekan itu. Ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebaikan justru dilipat gandakan. Tapi kalau kejelekan maka akan dibalas dengan yang setimpal dengannya. Kejelekan tidak dilipat gandakan. Wa yatafaddal alaihi bil mazid. Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepada pelaku kebaikan bil mazid, dengan tambahan kebaikan. Fa yu'tihi min 'indihi thawaban kabira wa huwa al-jannah. Allah akan berikan kepadanya balasan yang besar. Ya, apa itu? Surga. Ya, Allah akan berikan kepadanya balasan yang besar, apa itu? Surga. Nah, puncaknya adalah surga. Ini kebaikan yang tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada pelaku kebaikan. Karena kebaikan akan menghasilkan kebaikan tentunya. Sebagaimana keburukan akan menghasilkan keburukan. Tetapi setiap kali kebaikan yang kita kerjakan itu akan digandakan oleh Allah Azza wa Jal. Nah, tidak melihat besar kecilnya. Kalaupun kecil tetap nilainya menjadi besar. Apalagi besar. Akan bertambah apa? Besar. Nah, selanjutnya ayat yang ke-41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wujina bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana keadaan manusia apabila kami datangkan saksi dari tiap-tiap umat dan kami datangkan engkau sebagai saksi atas mereka? Tafsiran dari ayat ini, qala fa kaifa yakunu halun nas yaumal qiyamah. Bagaimana kiranya keadaan manusia pada hari kiamat nanti, kata Allah di ayat ini. Idza jaa Allah min kulli ummatin bi rasuliha. Jika Allah mendatangkan setiap rasul, min kulli ummah, dari setiap umat, liyashhad 'alaiha bima 'amilat, untuk menjadi saksi atas apa yang telah dilakukan oleh masing-masing umat. Wa jaa'a bika ayyuhar rasul litakuna syahidan 'ala ummatika annaka balaghathum risalata rabbik. Dan bagaimana pula keadaan manusia nanti pada hari kiamat ketika Allah mendatangkan engkau wahai rasul, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar engkau menjadi saksi atas umatmu bahwa engkau benar-benar telah menyampaikan risalah kepada mereka dari Rabbmu. Ini peringatan. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana masing-masing kita nanti pada hari kiamat akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang telah kita perbuat. Ya. Nah, setiap umat akan datang dengan rasulnya. Di mana setiap rasul itu menjadi saksi, termasuk kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi saksi bagi kita. Maka Allah pertanyakan, bagaimana keadaan manusia nanti pada hari kiamat? Sekali lagi ini peringatan. Ya, ini peringatan. Agar kita melakukan hal yang terbaik, karena setiap apa yang kita lakukan akan ada pertanggung jawabannya. Maka di ayat berikutnya, ayat yang ke-42, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, يَوْمَ إِذِي يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضِ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. يَوْمَ إِذٍ, pada hari itu, orang-orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat kepada Rasulnya berangan-angan agar menjadi tanah saja. Agar menjadi tanah saja. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا, mereka tidak dapat menyembunyikan perkataan mereka di hadapan Allah Azza wa Jal. Tidak bisa berbohong. Nah, ini keadaan orang-orang kafir. Jadi ayat yang ke-42 ini uraian dari ayat yang ke-41. Di mana di ayat yang ke-41 kata Allah, bagaimana nanti keadaan manusia pada hari kiamat? Ketika mereka semua dikumpulkan, masing-masing umat ada rasulnya yang menjadi saksi. Diuraikan sekarang dari ayat yang ke-42. Keadaan orang-orang kafir dulu. Bagaimana keadaan mereka? Ternyata orang-orang kafir itu berangan-angan. Ya. Kalau saja mereka hanya sebagai tanah saja. Berangan-angan seperti itu. Karena mereka tidak lagi bisa berbohong di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Tafsirannya, yauma yakunu dzalika yatamanna alladziina kafaru billahi ta'ala wa khalafu ar-rasul wa lam yuti'uhu law yaj'aluhumullahu wal arda sawa. Law yaj'aluhumullahu wal arda sawa. Nah. Pada hari itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang kafir, kafir kepada Allah, menyelisihi Rasul, tidak menaati Rasul, mereka berangan-angan, andai Allah jadikan mereka sebagai tanah yang rata. Fayasiruna turaban, mereka ingin menjadi pasir. Seperti di akhir surat An-Naba, ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya aku hanya sebagai pasir saja, mungkin tidak akan dihisab, mungkin tidak akan dimintai apa pertanggungjawabannya, karena pasir. Nah, ini angan-angan orang-orang kafir. Hatta la yub'athu wa hum la yastati'una an yukhfu 'anillahi syai'an mimma fi anfusihim. Mereka berangan-angan seperti itu agar mereka tidak dibangkitkan. Lihat. Agar mereka tidak dibangkitkan, agar mereka tidak dikumpulkan di hadapan Allah. Dan mereka berangan-angan seperti itu karena mereka tidak mampu menyembunyikan sesuatu apapun yang ada dalam diri mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla. La yaktumuna Allah haditha. Ini. Wa idza khatamallahu ala afwahihim wa syahidat alaihim jawarihuhum bima kanu ya'malun. Idz khatamallahu ala afwahihim, karena pada hari itu, khatamallahu ala afwahihim, Allah membungkam mulut-mulut mereka, menutupi mulut-mulut mereka. Wa syahidat alaihim jawarihuhum, sementara anggota badannya yang lain menjadi saksi. Bima kanu ya'malun, atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, di ayat yang lain. Nah, ini keadaan orang-orang kafir. Ya, ada hari kiamat. Mereka sudah merasa bahwa mereka itu akan celaka. Makanya berangan-angan dengan angan-angan yang macam-macam. Menyesal. Dan penyesalan itu selalu terjadi di belakang. Penyesalan selalu terjadi di belakang hari. Ya. Nah, enggak ada penyesalan yang terjadi di depan. Enggak. Penyesalan itu selalu terjadi di belakang hari, di kemudian hari. Makanya kalau melakukan sesuatu, harus berhati-hati. Jangan ceroboh. Jangan sampai nanti di belakang hari menyesal. Kalau menentukan sesuatu harus hati-hati. Jangan ceroboh. Ya. Bisa jadi kalau ceroboh nanti menyesal di belakang hari. Nah, maka lakukan segala sesuatu dengan baik. Lakukan segala sesuatu dengan penuh perhitungan. Ya. Jangan ceroboh. Nah, jangan sampai menyesal nanti. Baik. Selanjutnya ayat yang ke-43. Insyaallah nanti kita sampaikan pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin.